aku diam. Tapi bukan berarti aku marah. Jangan salah sangka, aku sedang merenungkan bagaimana cara melepaskan rindu lewat bibirmu. Aduh, mengapa begini? Bila sudah merapat di sisimu, jadi salah tingkah. Inginnya aku menjamah, memainkan jemari ini di antara halus bulu tanganmu. Ku lestariku, siang malam ku selalu merindukanmu. Tak ingin rasanya ku jauh darimu. Tak banyak yang ku janjikan untuk dirimu, namun akan ku berikan cinta dan kasih sayang. Akan ku berikan cinta dan kasih.